tanpa menghakimi secangkir kopi hangat yang kita hirup berdua. Keruan dalam petuahmu, ibu, ibu, ibu, aku rindu. Pelukanmu tentramnya telinga.